nasib sudah nasib begini jadinya. Badan kurus kering karena dia. Selagi ku sayang kau diambil orang, hingga siang malam jadi pikir. Hati ini tak mungkin terobati. Dibilang, dibilang pedih, sungguh pedih. Badan kurus kering karena ditinggal kawin. Badan kurus kering karena pikiran pusing. Nasib sudah nasib.